Ikhwan wa akhwati, hakikat keislaman dan iman bukan soal lincahnya lisan merangkai kata, bukan juga soal banyaknya wawasan keilmuan dunia, bukan juga soal banyaknya jamaah atau pengikut setia, bukan juga soal lamanya bergelut di dalam pergerakannya, bukan juga soal tulisan yang banyak dihasilkannya, bukan juga gelar yang terhias di akhir namanya, bukan juga soal banyaknya mimbar yang telah disambanginya. Fa'lam ya syabab, Islam hanya butuh kejujuran akan ketundukan kepatuhan hamba terhadap keseluruhan syariat Rabb yang telah menciptakannya. Ketundukan dan kepatuhan yang terbungkus nyata dengan kejujuran dalam trilogi iman yang sangat wajib untuk dibuktikan dengan amal nyata sebelum datangnya hal yang kini belum nyata. Ketundukan dan kepatuhan akan syariatnya yang benar-benar terpatri menghujam ke dasar kolbu terdalam dengan penuh keyakinan yang meniadakan keraguan. Ketundukan dan kepatuhan akan syariatnya yang terikrar dengan lisan tanpa takut siapa yang mencela. Ketundukan dan kepatuhan yang diamalkan, dikerjakan, dijalankan, serta diperjuangkan dengan harta dan jiwa, bukan hanya diucapkan ataupun didakwahkan. Ya syabab, janganlah kita seperti lilin yang menerangi orang lain dan membakar diri sendiri, atau seperti kayu bersandar yang lisan dan amalnya tak sejalan dengan perangai pribadi. Jadilah kalian seperti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para imam wahid lagi mujahid ahlus tugur sepanjang zaman yang verbalnya tidak mendahului raganya, serta yang semua ilmunya sesuai dengan amalnya.